pamintaku nimasitase atot runtot tansah reruntungan. Ing sarina sawengine datan kinggang sarambot lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih tuhu pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas ana tepi wat situasi perayaan aku kang setya satu thank you. tanpa berat.